wahai ahlul haq, wahai yang mereka berpegang teguh kepada al-haq, jangan merasa minder dengan menjalankan al-haq. Karena al-haq itu tidak dilihat dari mereka yang mempunyai jabatan atau yang mereka mempunyai penampilan, tidak. Tapi al-haq, walaupun ia tidak mempunyai jabatan, walaupun ia penampilannya biasa-biasa saja, tapi itulah yang harus diikuti. Al-haq, ahaqqu ayyuttaba. A'rifil haq ta'rifu ahla. Ketahuilah al-haq, bahwa engkau akan mengetahui siapakah yang harus diikuti dari al-haq tersebut. Apa yang harus diikuti dari al-haq?